kan menjangkau batas usia. Hari berganti hari, sejarah silam terus menghantui. Masih terbayang-bayang seraut wajahmu sayang, getar jari jemari saat ku datang. Syahdu puisi cinta.